بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhat talaba, hafizakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Masih dalam bab yang sebelumnya. Bab man lam yaral wudu illa minal makhrajain minal qubli wad-dubur. Hadis yang ke-180. Ya. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq. Ishaq wa ibn Mansur. Ishaq ibn Mansur al-ma'ruf bil Kausaj. Al-ma'ruf bi al-Kausaj. Ishaq ibn Mansur thiqatun thabtun rawi yang thiqah, terpercaya dan kokoh. Akhraja lahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Atau Ashabul Kutub As-Sittah Illa Ashabul Kutub As-Sittah Illa Aba Dawud. Baik. Qala akhbarana an-nadhr. Man huwa an-nadhr? Huwa an-nadhr ibn Shumail المازني. النضر ابن شميل المازني ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة ثابت أخرج له الجماعة أو أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة. شعبة مر بنا كثيرا. شعبة sering kita lewati ya. شعبة Ma'arif, Numan, Muhammad Fikri, Syu'bah bin Numan. Kenapa enggak tahu? Antum Syu'bah bin Ibn al-Hajjaj al Tambah lagi Zubair, tahu? Hafalkan ya, yang terutama yang masyhur, yang sering disebut, ya. Diusahakan kita hafal mereka, ya. Syu'bah sering disebut, baik di hadis juga kadang di fikih, kadang di ucapan-ucapan yang lain. Nah, Syu'bah bin al-Hajjaj ibnu Ward. Syu'bah bin al-Hajjaj ibnu Ward al-Ataki Abu Bistam, ya. Syu'bah ibnu al-Hajjaj ibnu al-Ward al-Ataki Abu Bistam al-Wasiti, ya. Baik. Adapun derajatnya, beliau sama dikatakan oleh sebagian ulama Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis ini derajat yang tinggi, ya. Derajat yang tinggi dalam ta'dil. Baik, akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. عن الحكم الحكم هو ابن عتيبة الحكم ابن عتيبة الحكم ابن عتيبة الكندي الحكم ابن عتيبة الكندي ثقة Sabtun faqih. Tiqatun sabtun faqihun. Ya, ini double sampai tiga, ya. Tiqatun sabtun faqih. Ya, man. Derajat ta'dil. Keberapa ini? Martabah keberapa ini? Ya Ahmad, Ahmad Sorong. Hah? Kedua. Ahsanta. Nah, martabah tsaniya min maratibi at-ta'dil. Thiqatun thabtun faqih. Akhrajalahu al-jama'ah. Ashabul kutub as-sittah. عن ذكوان أبي صالح ذكوان أبي صالح beliau disebut ذكوان السمان atau الزيات ذكوان السمان أو الزيات الزيات غتا kenapa disebut الزيات disebutkan oleh Ibnu Hajar kana yajlibu zait ila al-Kufah dulu suka membawa minyak ke Kufah ya mungkin berdagang minyak beliau jadi seorang muhaddits tidak terhalangi untuk bekerja bahkan itu baik untuk penghasilannya lebih baik bekerja dan mendapat ma'isyah dari pekerjaannya. Naam. Az-Zayyat kana yajlibu az-zayt ila al-Kufah. Thiqatun thabtun. Derajatnya juga tinggi beliau ya, martabah tsaniyah min at-ta'dil. Thiqatun thabtun. Thiqah terpercaya dan kokoh. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Baik. An Abi Sa'id al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, sahabiyun jalil. Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabiyun jalil. Min al-mukthirin fi riwayat al-hadith. Ya, sahabat yang mulia dan termasuk al-mukthirina fil hadis, termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Nah, ini sanad hadisnya. Naam. Sanad hadis sampai pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Ya. Sanadu al-hadis. Jadi sanad itu apa? Sanad adalah apa? Silsilatu ar-rijal al-musilah ila al-matn, gitu ya. Baik, antum tadi bisa ulangi, Pak. Naam, silsilatul rijal al-musilah ila al-matn, rangkaian para rawi yang menyampaikan kepada matan. Naam, itu definisi sanad. Baik. Beliau Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin min al-ansar. Beliau mengutus seseorang, mengutus kepada seseorang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada seseorang dari Ansar. Ya. Artinya beliau memanggil orang Ansar itu. Nabi menyuruh seseorang untuk memanggil salah satu dari orang Ansar tersebut. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah nama beliau Itban, ya. Orang ini disebut mungkin ya dalam riwayat yang lain. Intinya bahwa Ibnu Hajar rahimahullah menguatkan rajul di sini, rajul minal ansar adalah Itban, ya, bernama Itban. Faja'a wa ra'suhu yaqturu. Faja'a, maka datanglah dia, orang dari Ansar tersebut. Wa ra'suhu yaqturu. Dan kepalanya yaqtur, meneteskan tetesan-tetesan air. Jadi dia baru mandi dan kepalanya masih meneteskan air, ya, datang kepada Nabi dalam kondisi seperti itu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la'allana a'jalnaka, la'allana a'jalnaka, mungkin kami, la'allana mungkin kami, a'jalnaka, membuat kamu terburu-buru. Ya. Mungkin kami membuat kamu terburu-buru. Faqala na'am. Maka seorang dari Ansar itu menjawab, iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza u'jilta au quhitta fa'alaikal wudhu. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza u'jilta." Bila kamu u'jilta, artinya dibuat terburu-buru, ya, u'jilta dibuat terburu-buru. Au kuhitta. U'jilta ini maknanya ya, dibuat terburu-buru, ini kaitannya saat ia berhubungan dengan istrinya sehingga tidak keluar mani. Au kuhitta maknanya sama. Ya. Mungkin yang cetakan ini, yang fotokopi ada ma'ani al-kalimat, ma'ani ba'adhi al-kalimat, itu ada tafsirnya. Ya. Ya, maknanya seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga dia berhubungan namun tidak sampai keluar mani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikal wudu." Maka atas kamu hanya kewajiban wudu. 'Alaika, atas kamu hanya kewajiban al-wudu. Taba'ahu Wahbun. Qala haddatsana Syu'bah. Taba'ahu. Taba'a ini melakukan mutaba'ah, ya. Mutaba'ah ini dalam mustalah, ya, istilah dalam mustalah seperti antum ketahui yang sudah belajar mustalah al-hadis, ada istilah mutaba'ah. Artinya menyertai rawi yang lain dalam meriwayatkan hadis dari seorang syekh. Menyertai rawi yang lain dalam meriwayatkan hadis dari seorang syekh. Nah, di sini Wahab memutaba'ah menyertai siapa? Menyertai an-nadhr, ya kan? Kalau kita lihat sanad tadi di atas, an-nadhr meriwayatkan dari Syu'bah. Ya kan? An-Nadhr meriwayatkan dari Syu'bah. Di sini Wahab juga mengatakan haddatsana Syu'bah. Menyampaikan kepadaku hadis. Siapa yang menyampaikan? Syu'bah. Ya, jadi di sini sama-sama meriwayatkan dari Syu'bah. Wahab dari Syu'bah, An-Nadhr dari Syu'bah. Nah, ini kalau dalam mustalah hadis disebut mutaba'ah apa? Tammah. Ya, mutaba'ah tamma. Mutaba'ah tamma itu langsung sama-sama mengambil dari satu guru. Ya, saya dengan dia. Langsung. Karena nanti ada mutaba'ah yang naqisah, kalau enggak salah begitu. Itu mungkin kesamaan dari guru yang di atasnya lagi. Nah, itu namanya naqisah. Kalau ini langsung Wahab dengan An-Nadhr sama-sama meriwayatkan dari Syu'bah. Sehingga disebut mutaba'atun tammah. Ya. Qala Abu Abdullah. Abu Abdullah mengatakan, man huwa Abu Abdullah? Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Al-Bukhari sendiri, Abu Abdullah. Beliau kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Qala Abu Abdullah. Walam yaqul Gundar wa Yahya an Syu'bah al-wudu. Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, dan lam yaqul Gundar. Gundar tidak mengatakan. Wa Yahya, Yahya juga tidak mengatakan. An Syu'bah, dalam meriwayatkan dari Syu'bah, tidak mengatakan al-wudu. Ya, al-wudu. Ya, jadi, nah ini perbedaan riwayat ya. Semuanya meriwayatkan dari siapa? Syu'bah. Al-Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan Gundar dan Yahya dari Syu'bah. Jadi di sini bermuara riwayat-riwayat ini dalam sanad yang sedang dibahas kepada Syu'bah. Tadi disebut pertama dalam sanad Al-Bukhari, Nadhr meriwayatkan dari Syu'bah. Kemudian siapa? Wahab meriwayatkan dari Syu'bah. Kemudian berikutnya ini, Gundar meriwayatkan dari Syu'bah, Yahya meriwayatkan dari Syu'bah. Jadi ada empat. Empat rawi. Ya, empat rawi yang disebut di sini, semuanya meriwayatkan dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Ibn al-Ward, Al-Ataki. Baik, perbedaannya apa? Untuk riwayat An-Nadhr dan Wahab, sama-sama menyebutkan tentang kewajiban berwudu. Alaika al-wudu. Wa'alaika al-wudu. Ini riwayat siapa? An-Nadhr dan Wahab. Sementara riwayat Gundar dan Yahya tanpa menyebut itu. Ya, riwayat Gundar dan Yahya tanpa menyebut alaika al-wudu. Wallahu a'lam, kelengkapan riwayat mereka saya juga belum sempat melihat. Tapi tentang kewajiban wudu ini tidak disebut dalam riwayat Gundar dan Yahya dari Syu'bah. Nah, disinilah maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan mutaba'ah, ya. Menyebutkan mutaba'ah, dukungan bagi an-nadhr. Soalnya di sini, ya, kalau dari nadhr menyebutkan kewajiban wudu, riwayat dari Syu'bah. Yang lain tidak meriwayatkan seperti itu. Nah, ini kan kalau dalam pandangan para muhaddithin, muhaddithun, ya, di sini ada kecurigaan, ya. Ini kenapa rawi-rawi murid-murid Syu'bah tidak menyebut kalimat itu, sementara ada satu rawi menyebut kalimat itu. Jangan-jangan ini keliru. Ya. Jadi ulama hadis sangat teliti. Ya. Sehingga nanti ada istilah apa? Syadz. Syadz. Syadz itu apa? Ya. Mukhalafatu thiqah liman huwa awla minhu. Seorang rawi sebetulnya tsiqah, tapi dia menyelisih riwayat yang lebih kuat dari dia. Bisa jadi hafalannya lebih kuat atau jumlahnya lebih banyak. Jadi misalnya di sini, An-Nadhr bersendirian meriwayatkan. Ya, ada tambahan wudu. Ya, kewajiban wudu. Sementara dua rawi yang lain, Gundar dan Yahya, tidak menyebutkan. Mereka juga rawi-rawi yang thiqah. Maka di sini sebagian ulama menaruh kecurigaan. Jangan-jangan An-Nadhr keliru. Dia sendiri. Dua orang rawi yang lain, Gundar dan Yahya, tidak menyebut. Jangan-jangan syad. Nah, di sinilah ketelitian ulama kita rahimahumullah. Nah, karena itu maka Al-Bukhari segera menyebutkan An-Nadhr tidak bersendiri dalam meriwayatkan kalimat itu. An-Nadhr didukung oleh Wahab dalam meriwayatkan kalimat itu. Nah, sehingga ini menguatkan riwayat An-Nadhr dari Syu'bah. Sehingga riwayat ini bisa diterima. Ya. Nah, berlaku yang seperti ini, namanya apa? Ziyadatus Thiqah. Tambahan riwayat dari rawi yang thiqah. Ya. Ziyadatul thiqah. Diterima apa tidak? Tambahan riwayat dari rawi yang thiqah. Ya. Dalam ilmu mustalah dibahas. Intinya bahwa ziyadatul thiqah makbulah. Ziyadatul thiqah makbulah. Tambahan dari rawi yang thiqah itu diterima. Ya. Nah, seperti ini. Berarti An-Nadhr dan Wahab memberikan tambahan atas riwayat Gundar dan Yahya yang semuanya meriwayatkan dari Syu'bah. Ya, ini ziyadatul thiqah bisa diterima. Ya. Begitu ya. Ya, dan antara ziyadatul thiqah dengan syadz, Ya, ini kadang-kadang rancu, ya. Kadang-kadang rancu. Ini masuknya masuk bab ziyadatul fiqah atau ini masuknya bab syadz. Satu rawi menyelisih yang lain. Atau justru ini termasuk ziyadatul fiqah, ini tambahan dari rawi yang fiqah terhadap rawi yang lain. Ya, kadang di sini ada kerancuan. Nah, di situ kita perlu merujuk kepada penjelasan para ulama rahimahumullah. Sementara adapun riwayat ini, insyaallah jelas ya bahwa an-nadhar tidak bersendiri, bahkan dikuatkan oleh Wahab dalam meriwayatkan tambahan ini. Baik. Nah, sekarang Wahab, siapa Wahab itu? Ya, dia rawi yang tsiqah ya. Wahab bin Jarir ibn Hazim. Wahab tabi'ahu Wahab. Siapa itu Wahab? Wahab bin Jarir ibn Hazim. Wahab bin Jarir bin Hazim. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Naam. Kemudian riwayat berikutnya tadi qala Abu Abdullah wa lam yaqul Gundar. Gundar, siapa Gundar? Gundar ini ya maksudnya ke lakop ya. Wallahu alam, ini lakop semacam julukan begitu. Nama beliau Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far Gundar. Al-Basri. Muhammad bin Ja'far Al-Basri. Derajatnya thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Ada rawi juga yang mirip ya. Kalau secara pendengaran terdengar mirip. Lakopnya itu Bundar. Ya, Bundar ya, kayak bahasa kita bundar tapi dalnya panjang, Bundar. Ba nun dal mamdudah panjang kemudian ra, Bundar. Nah, ini Gundar. Ya, kalau Bundar itu Muhammad ibnul Musanna. Muhammad ibnul Musanna. Ya. Nah, itu juga thiqah. Cuma levelnya secara tabaqah, level atau tabaqah secara umur dia lebih belakangan dibanding Gundar. Lebih belakangan dibanding Gundar. Baik. Berikutnya wa Yahya, Gundar wa Yahya, Yahya. Man huwa Yahya? Di sini huwa Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id Al-Basri. Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id Al-Basri. Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id Al-Basri. Naam. Derajatnya thiqatun mutqinun hafizun imamun qudwa. Luar biasa ini ya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini memang salah satu dari ulama Al-Jarh wa Ta'dil. Salah satu dari ulama besar dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, makanya di sini Ibnu Hajar rahimahullah sampai menyebut lima ta'dil. Thiqatun terpercaya, mutqin, teliti, hafid. Ya, seorang hafid, hafid ini kan menghafal hadis dan para rawinya. Ya, tingkatan-tingkatan mereka. Beliau ulama jar wa ta'dil, hafid. Imam qudwah. Imam panutan ya, qudwah sama panutan. Naam. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Naam. Baik. Nah, ini para rawi dalam sanad ini ya. Adapun secara makna tadi disebutkan dalam riwayat ini dan kita telah dengar bahwa Nabi SAW ketika itu mengutus seseorang untuk memanggil salah satu dari orang-orang Ansar, dalam hal ini Itban, wallahu a'lam, lalu beliau segera datang, ya, segera datang kepada Nabi. Nah, ini datang dalam kondisi beliau baru mandi, ya, atau masih bekas mandinya nampak jelas rok suhu yaktur, ya, jadi kepala beliau masih meneteskan air, ya. Nah, ini di satu sisi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para sahabat itu kalau ada panggilan dari Rasulullah sangat cepat, ya, sangat cepat. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sangat menghormati beliau alaihissalatu wassalam, ya, sehingga aktivitas apapun ditinggalkan demi segera menyambut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi itu, beliau pun mengatakan, "La'allana ajalna, mungkin kami membuat kamu terburu-buru." Ternyata iya. Ternyata iya. Nah, Nabi paham. Nabi paham terhadap sahabat itu, sehingga Nabi mengatakan, "Kalau engkau ya berhubungan dengan istrimu lalu yakni tidak mengeluarkan mani karena tadi terburu-buru, maka engkau berkewajiban berwudu saja." Nah, Nabi melihat dia baru mandi, Nabi katakan cukup berwudu tanpa mandi, ya. Nah, ini yang kita juga sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini dan hadis yang sebelumnya itu adalah hukum yang terkait dengan masalah ini di awal-awal Islam, ya. Jadi di awal-awal Islam memang begitu. Kalau ada yang seperti ini, maka kewajibannya hanya berwudu. Al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Ya, mandi itu kalau memang keluar mani. Kalau tidak, maka tidak mandi. Nah, ini di awal Islam, ya. Adapun berikutnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mandi sekalipun tidak keluar mani. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, wa illam yunzil, sekalipun tidak keluar mani. Ya. Wajib al-ghusl. Ya, wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Nah, ini namanya apa? Nasikh, hukum yang menghapus. Hukum yang menghapus. Artinya dia hukum yang datang belakangan dan menghapus hukum yang sebelumnya. Yang dihapus namanya apa? Mansukh. Ya. Jadi ini nasikhun wa mansukh. Nasih dan mansuh. Naam. Baik, jadi insyaAllah dipahami bahwa hukum ini mansuh, terhapus. Baik, sebelum kita lanjutkan, fadhal al-mu'adzin, yu'adzin. Baik. Sedikit menambahkan yang sebelumnya, kita membaca hadis yang ke 179 ya. Di situ ada rawi yang belum kita sebutkan apa biografi singkatnya, yaitu guru Al-Imam Al-Bukhari itu sendiri, Sa'ad bin Hafs ya. Sa'ad bin Hafs. Sa'ad bin Hafs ini tampaknya wallahu alam Sa'ad bin Hafs. Sa'ad bin Hafs Al-Kufi. Sa'ad bin Hafs Al-Kufi. Al-Ma'ruf Bidh-Dhakhm. Al-Ma'ruf Bidh-Dhakhm. Sa'ad bin Hafs Al-Kufi yang dikenal dengan julukan Al-Dhakhm. Al-Dhakhm itu kalau maknanya orang yang berbadan besar ya. Wallahu'alam. Al-Ma'ruf Bidh-Dhakhm. Beliau derajatnya fiqah. Akhrajalahu Al-Bukhari. Telah meriwayatkan hadisnya Al-Imam Al-Bukhari. Dan dan Nasa'i dalam, kalau enggak salah, Amal Yaum wal Lailah. Ya ini. An-Nasa'i tapi tidak dalam Sunan Nasa'i ya. An-Nasa'i tidak dalam Sunan Nasa'i, tapi kalau enggak salah di Amal Yaum wal Lailah. Naam. Ya. Baik, mungkin sementara pada malam hari ini kita baca satu hadis ini. Insyaallah bab berikutnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.